Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم. Kemudian mualim mendatangkan hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, tentu saja dalam sahihnya, marfu'a, hadis ini adalah al-hadis al-marfu', walaupun di sini disebutkan an Abi Hurairah. Langsung setelahnya qala Allah, akan tapi karena disebutkan marfu'a, maka ini menunjukkan bahwasanya hadis ini disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dinamakan dengan al-marfu'. Ini makna dari al-marfu', yakni ma udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang diidhofahkan, disandarkan kepada Nabi, apakah itu ucapan ataukah perbuatan ataukah takrir, persetujuan, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu dinamakan dengan marfu'. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'a, dari sahabat Abu Hurairah marfu'a, yakni dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini menunjukkan bahwasanya hadis ini adalah hadithun qudsi, hadith qudsi adalah kalamullah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Al-Quran juga kalamullah. Ma'nahu wa lafzuhu, baik maknanya ataupun lafadznya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Persamaan al-hadith al-qudsi dengan Al-Quran. Sama-sama maknanya dan lafadznya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja perbedaannya, kalau Al-Quran itu yuta'abbad bitilawatih, diniatkan ibadah dengan membacanya. wala yasihu wa wala tasihu as-shalah illa bih. Dan tidak sah sholat kecuali dengannya. Ini Al-Quran. Berbeda dengan Al-Hadith Al-Qudsi. Yang di situ bukan la yuta'abbad bitilawatih. Beribadah dengan membacanya. Berbeda dengan Al-Quran. Seseorang beribadah dengan membacanya. Kalau Al-Hadith Al-Qudsi tidak demikian. Begitu pula tidak sah apabila dibaca di dalam as-shalah. Di dalam as-shalah yang dibaca adalah Al-Quran. Ini perbedaan antara Al-Hadith Al-Qudsi dengan Al-Quran. Qala Allah Ta'ala menunjukkan bahwasanya isbat sifatil kalam lillah. Yaliku bijalalih, yang layak. Menetapkan sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat berbicara yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemuliaannya. Yang tidak serupa dengan berbicaranya makhluk. Maka dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ana aghna syuraka. Aku adalah zat yang paling tidak butuh. Aku adalah zat yang maha kaya. Dalam kalimat ini, di dalamnya ada isbat. Sifat dari kamalil ghina. Kemahakayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna. Dilihat dari berbagai sisi. Tidak ada kekurangan padanya. Maha kayanya dan tidak butuhnya itu min jami'il makhlukat. Dari seluruh makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan al-ibadah. Sebagaimana dalam ayat wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh kepada ibadahnya makhluk. Bukan berarti dengan makhluk itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah kebendaharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan menambah kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La. Allah tidak membutuhkannya. Allah maha kaya. Maha kayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurna. Dari berbagai macam sisi tidak ada kekurangan padanya. Nah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk beribadah bukan karena butuh. Justru Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk beribadah. Limaslahatihim hum. Itu semuanya demi kebaikan hamba, demi kemaslahatan hamba. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala membutuhkan ibadah makhluk, ibadah seorang hamba. Nah. Tapi semuanya itu demi kebaikan hamba. Allah perintahkan para hamba untuk beribadah. Nah. Dan Allah fasilitasi. Nah, dengan fasilitas yang lengkap. Nah, untuk supaya hamba tersebut bisa menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebaik-baiknya. Nah. Yang hasilnya bukan untuk Allah akan tapi untuk hamba. Perintah tersebut kebaikannya kembali kepada hamba. Maslahatnya kembali kepada hamba. Nah. Kalau seandainya kita dipekerjakan dengan suatu pekerjaan. Nah. Apakah itu untuk mengolah tanah? Atau mengolah sebuah perkebunan atau pertanian. Nah, dipekerjakan untuk mengolah tanah atau mengolah pertanian ataupun perkebunan. Nah, kerjakan ini kebunnya ini. Nah, kerjakan ini pertaniannya ini. Nah, apa yang dibutuhkan? Dilengkapi semua. Butuh alat-alatnya, sediakan semuanya. Nah, hasilnya nanti buat kamu. Nah, hasil dari perkebunan tersebut buat kamu semuanya. Hasil dari pertanian tadi buat kamu semuanya. Nah, bagaimana tidak semangat seorang pekerja yang demikian? Nah, demikian semestinya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para hamba untuk beribadah kepadanya, mentauhidkannya. Dan Allah berikan fasilitas semuanya, Allah sediakan. Apa yang ada di muka bumi ini untuk dimanfaatkan. Untuk membantu dia di dalam menjalankan perintah yang Allah perintahkan. Menolong dia untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Nanti hasilnya semuanya kembali kepada para hamba. Nah. Allah subhanahu wa ta'ala paling tidak butuh kepada makhluknya sangat. Dan maha kayanya sempurna. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a. Fa inna Allah la ghaniyun hamid. Nah. Kalau seandainya intak furu antum, kalian itu kafir. Wa man fil ardi jami'a, dan semua yang ada di muka bumi ini semuanya kafir. Nah, fa innallaha la ghaniyun hamid. Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya dan maha terpuji. Nah, tidak akan mempengaruhi keberadaan, kekafiran mereka para hamba. Walaupun seandainya seluruh di muka bumi ini kafir semuanya. Nah, tidak akan mempengaruhi kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena apa? Karena kamalul ghina, maha kayanya yang sempurna. Tidak butuh. Nah. Kalau seandainya kemudian ditinggalkan, tidak ditaati, mereka kufur semuanya. Nah, Fa innallaha la ghaniyyun hamid. Allah maha kaya dan maha terpuji. Naam. Sebagaimana juga datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Naam. Ya ibadi in law inna law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Naam. Wahai para hambaku, kalau seandainya generasi awal kalian sampai generasi akhirnya. Naam. Dari awal sampai akhir. Atau insakum wa jinnakum, baik manusianya ataupun jinnya. Naam. Semuanya dalam keadaan kafir kepadaku. Nah, mana qasa zalika min mulki syai'a, tidak akan mengurangi dari kerajaanku sedikit pun. Nah, kalau seandainya semuanya kafir dari generasi yang pertama manusia sampai generasi terakhir. Nah, baik manusianya ataupun jinnya, enggak ada yang taat, kafir semuanya. Naam, mana qasa zalika min mulki syai'a, tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Naam. Namun sebaliknya, kalau seandainya inna awalakum wa akhirakum, paling awalnya dari generasi kalian, wa akhirakum dan akhir kalian, jinnya dan manusianya, naam, itu taat kepadaku. Naam. Ala atqor qalbi rajulin wahid, berada di atas atau berada dalam keadaan satu hati sebagaimana orang yang paling takwa di antara kalian. Naam. Artinya orang yang paling takwa semuka bumi itu, naam, siapa? Nah, itu semuanya manusia kondisinya seperti itu, dalam kondisi paling takwa semua. Naam. Dari awalnya sampai akhirnya, manusianya dan jinnya. Naam. Ma zada dzalika ala mulki syai'a, tidak menambah sedikit pun dari kerajaanku. Naam. Tidak menambah kebendaharaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Tidak menambah kekayaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Naam. Kalau seandainya seluruh di muka bumi ini ala afjar, dalam kondisi dia seperti, naam, ala afjar qalbi rajulin wahid, naam, kondisi hamba yang paling fajir, paling jahat. Naam. Nah, sahabat di muka bumi ini yang paling jahat sudah. Naam. Lah seluruhnya kayak gitu. Nah, awalnya dan akhirnya, generasi yang pertama sampai generasi terakhirnya, manusia dan jinnya. Nah, tidak mempengaruhi mana qasa dzalika min mulki syai'a, tidak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Nah, ketaatan kalian tidak akan bermanfaat kepada Allah. Nah, kekufuran kalian juga tidak akan merugikan Allah. Nah, semuanya itu kembali kepada kalian. Justru Allah Subhanahu wa taala an-nafi' wadh-dhar. Manfaat itu datang dari Dia, Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang memberikan manfaat dan yang juga datang madharat. Nah. Paling enggak butuh. Maha kayanya ini sempurna. Nah, lah kalau yang paling takwa manusia ini semua dalam kondisi, nah, kondisi seperti manusia yang paling takwa. Yang paling takwa kayak apa? Nah, manusia semuanya kayak gitu. Nah, hatinya seperti itu. Dalam ibadahnya, kuantitasnya, ataupun kualitasnya. Nah, yang paling bertakwa. Berarti kalau yang paling bertakwa ini ya, kualitas ibadahnya, nah, paling bagus. Nah, kualitasnya Nah, dari sisi keikhlasannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala paling ikhlas. Nah, dan juga kuantitasnya, jumlah, kadar ibadahnya juga paling banyak. Namanya atqa, qalbi rajulin wahid. Nah, paling bertakwa, hati yang paling bertakwa di antara manusia. Nah, yang kondisinya seperti ini saja, kalau semuanya manusia seperti itu kondisinya, nah, ibadahnya, keikhlasannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala paling ikhlas, jumlah ibadahnya yang dia amalkan dan dia kerjakan paling banyak. Nah, yang kondisi seperti ini saja Allah tidak butuh yang demikian. Nah, tidak akan menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya dari makhluk-makhluknya. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya ibadahnya tersebut dicampur dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah. Ana aghna syuraka yani syirik. Aku paling tidak butuh sama sekali dari yang namanya kesyirikan. Nah, kalau ya seandainya ibadah saja yang itu di atas tauhid, nah, yang dikerjakan atqan nas, manusia yang paling bertakwa. Nah, bukan hanya satu, bahkan seluruh manusia demikian keadaannya. Nah, itu pun Allah Maha Kaya dan tidak butuh terhadap ibadahnya makhluk. Nah, apalagi ibadah yang di situ dicampur dengan kesyirikan. Ana azna syuraka yani syirik, paling enggak butuh dengan yang namanya kesyirikan. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi, barang siapa? Siapa saja? Kalimat man yang di situ memberikan faedah umum, siapa saja kamu. Kedudukannya kayak apa? Nah, apakah kamu yang ditokohkan di masyarakat? Atau kamu diustadkan di masyarakat? Dikiaikan dalam masyarakat? Nah, sebagai ahli agama di dalam masyarakat? Nah, atau orang yang paling mulia kedudukannya di tengah-tengah masyarakat dari sisi dunianya dan karena jabatan dan kedudukannya. Nah, akan tapi man amila amalan, mengerjakan suatu amalan apapun bentuknya amalan tersebut. Anakirah fi siyaqi syarat yufid al-umum. Nakirah yang jatuh pada konteks syarat, memberikan faedah umum. Man amila amalan, siapa saja yang melakukan amalan umum, apa itu amalannya, bentuknya. Nah, yang itu adalah amalan, yang itulah atau bermakna ibadah. Nah, apakah itu sholat, zakat, haji, puasa, nah, umroh, dakwah, ataawun. Nah, bahu-membahu di dalam kebaikan. Apapun itu amalannya. Asyraka ma'i fihi ghairi. Nah, dia berbuat syirik kepadaku dengan selainku. Dia menyekutukanku di dalam amalan tersebut dengan selainku. Dia berbuat syirik terhadapku, apakah itu asyirkul akbar ataukah asyirkul asghar? Nah, siapa saja orangnya dan apapun bentuk amalannya. Nah, kalau seandainya dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam amalannya tersebut dengan yang lainnya. Nah, apakah yang bentuknya itu asyirkul akbar ataukah yang bentuknya asyirkul asghar, masuk di dalamnya riya, as-sum'ah. Nah, yang itu mu'alif menjadikan bab ini, menjadikan bab Arya maja afirya. Nah. Taraktuhu wasyirkah, maka aku akan tinggalkan dia. Wasyirkah ewa amalahu alladhi asyraka ma'i ghairi. Nah, aku akan tinggalkan dia bersama amalannya. Bukan sekutunya. Taraktuhu wasyirkah, aku akan tinggalkan dia bersama amalannya. Bukan tinggalkan dia bersama sekutunya, bukan. Nah, syirkah di sini maknanya amalan dia yang dia lakukan dengan kesyirikan tadi. Nah, apakah kesyirikannya asyirkul akbar ataukah kesyirikannya asyirkul asgor? Nah, taraktuhu wa syirkah, aku akan tinggalkan dia bersama amalan yang dia berbuat syirik kepadaku di dalamnya. Nah, artinya tidak mendapatkan pahala sama sekali. Nah, ini menunjukkan bahwasanya asyirik itu yuhbitul amal, menghapus amalan. Sama saja apakah itu asyirkul akbar ataukah itu asyirkul asghar. Nah, cuman kalau asyirkul akbar itu dia menghapus amalan seluruhnya. Nah, kalau asyirkul asghar itu menghapus amalan yang dia itu berbuat syirik di dalamnya dengan syirik asghar tadi. Nah, kalau seandainya dia sholatnya, nah, dia berbuat syirik kepada Allah dengan syirkul asghar karena riya, maka sholatnya saja yang terhapus. Nah, puasanya lillah, nah, atau sholatnya lillah karena Allah. Nah, puasanya karena Allah, hajinya karena Allah, tapi ketika umroh bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan yang itu yang bukan karena Allah itulah yang terhapus amalannya. Nah, ini kalau seandainya dicampur dengan asyirk al-asghar. Disebutkan oleh mereka para ulama, dilihat. Nah, bagaimana kondisinya? Nah, apabila asyirkul asghar tersebut datang min aslil ibadah, datang dari asal ibadah, tidaklah dia melakukan ibadah tersebut kecuali karena ingin dilihat, ingin didengar, ingin dipuji. Nah, melakukan ibadahnya dari awal mau ibadah itu, nah, mau sholat sunnah, nah, yang membangkitkan dia untuk berdiri untuk melakukan sholat sunnah adalah karena ingin dilihat. Nah, maka ini batal amalan sholatnya sejak dari awal. Nah, batal amalan sholatnya sejak dari awal. Nah, dari awal dia asal mau sholatnya itu ngadek untuk berdiri itu sudah karena pengen dilihat, pengen dipuji. Nah, awal dari dia itu maju mau bertahun itu karena ingin dilihat, ingin dipuji, nah, ingin didengar. Nah, langsung gugur amalannya. Karena dia muncul riaknya itu min aslil ibadah. Dari asal ibadahnya itu sudah dikarenakan riak, dikarenakan sum'ah, dikarenakan ingin dipuji oleh manusia. Langsung terhapus amalannya tersebut dari awalnya. Nah, tapi kalau seandainya amalan tersebut asluhu lillah, asalnya itulah karena Allah. Nah, asalnya karena Allah. Nah, awalnya dia itu bergerak untuk melakukan ibadah tadi karena Allah Subhanahu wa taala. Salatnya awal mau salat sunah itu karena Allah. Nah, tapi ketika di tengah-tengah salat, nah, mendengar suara seseorang yang dia berharap, nah, kedekatan dengannya atau yang sejenisnya. Nah, kemudian dia perbagus sholatnya. Nah, dia jadikan sholatnya, dia panjangkan, dia khusyuk-khusyukkan. Nah, maka yang seperti ini, kalau seandainya dia biarkan sampai akhir ibadahnya, maka terhapus amalan sholatnya semuanya. Tapi kalau seandainya dia berusaha melawannya, muncul kemudian dilawan, muncul kemudian dilawan. Dia berusaha untuk mengusirnya, dia berusaha untuk melawannya supaya amalannya tersebut lillah. Walaupun muncul terus, fulan ingin dilihat, dilawan lagi. Ingin didengar sama fulan, dilawan lagi supaya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia lawan terus sampai akhir dari ibadahnya selesai. Yang seperti ini la yadur, tidak membahayakan amalannya, tidak menghapus pahala amalannya disebabkan dia melawannya dan berusaha untuk menghilangkannya. Nah, sahihnya dari hadis ini sangat jelas sekali kenapa mu'alif mendatangkan hadis tersebut di bawah bab maja'a firriya. Nah, karena syirik di situ mencakup asyirkul akbar dan juga mencakup asyirkul aswar, yang riya adalah termasuk dari asyirkul aswar. Naam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu.